Surat Mankala Heber. Heber bindu sada. Nai, ngo megati di batang rana manini-nininta, arah nabi-nabi alur bagi-bagi cara. Tapi ibas paksa-paksa si arah pudienda, ngerana ia manbanta arah anak-anak. Arah anak-anak eme di batang jadikan kerina sinasalin. Anak-anak ei tetap kena jadi simada kerina sinasalin. Arah ia resinal sal terang kemuliaan di bata. Jana ia tuhu-tuhu gambar di bata. Ia mesinatang krina sinasalin alukatana si erkuasa. Kenca ibersih kena manusia ibas dosa-dosa nari, kundul ia isurga arah kemuhan di bata, si mada kuasa si meganjangna. Ana e, ngo jadindauh ganjangan asangkan malaikat-malaikat. Bagi gelar nape enggo ibreken di bata ganjangan asangken gelar malaikat-malaikat. Sabab man malaikat-malaikat labo pernah ikatakan di bata. Kamu anakku, senda aku jadi bapanu. Man malaikat siapa ipe labo pernah ikatakan di bata? Aku mau jadi bapana, jana ia mau jadi anakku. Tapi asum isuruh di bata atena anak-anak sintua kudoni enda ikatakena. Krina malaikat di bata harus nembah man anak e. Karena malaikat-malaikat ikatakan di bata, ibahan di bata malaikat-malaikat na angin, janah suruh-suruhna dilah api. Tapi karena anak e ikatakan di bata, kursi pemerintah hendu o di bata rasa lalap me. Pemerintah hendu e me pemerintahan si adil. Ngena atendu si bujur, janah nembah atendu nandangi si jahat. Erkiteken si eme maka dibata, eme dibatanu, enggo ngangkat kam, jenari ipahagana kam, lebih asa temandu, si erbahanca meriah ukurnu. Ikatakan nape tole? Kam o Tuhan, mula-mulana enggo jadikan doni enda, jana alutandu jine enggo ijadikan du langit. Masap mepagi si enda krina, tapi kam tetap merasa lalap. Rahmawasna mepagi krina bagi uis. Ili pandu mepagi krina sinasalit bagi uis. Jenari isambari pagi alu sideban. Tapi kam tetap ngerasa lalap. Umurndu lah erkerikrin. Man malaikat-malaikat siapa ipe labo pernah ikatakan di bata? Kundulah ijenda arah kemuhunku. Seh kutamakan imbang-imbang du jadi dedeh-dedehen nahendu. Adi bagi kaedagi malaikat-malaikat e. Malaikat-malaikat e, eme kesah penampat pesuruhan di bata guna nampati kalak singalokan keselamatan pagi.